Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla fi 'ulah: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعَدْ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan kita pada hari ini, keadaan kita pada malam hari ini. Ya walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan yang mungkin jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita berada di atas hidayah Islam, berada di atas hidayah iman, berada di atas hidayah, di atas dakwah ahlus sunnah, dakwatut tauhid, dakwah salafiyah. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, ma'asyaral muslimin, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian juta atau bahkan miliaran manusia, na'am, ya, mungkin tidak sampai dari 1%-nya mereka mengenal dakwatut tauhid, dakwah yang menyeru kepada tauhid, sebagaimana dakwah yang dibawa oleh para nabi dan juga para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan tidaklah kita berada di atas kenikmatan ini, walhamdulillah, ba'dallah, setelah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Kemudian ya, tidak lain ma'asyaral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang kita berada di atasnya ini ya, merupakan sebab keberhasilan dakwah dari orang-orang yang ya, telah berjalan di atas dakwah ini ya, dari para rasul, para sahabatnya, para tabi'in, murid-murid sahabat, dan juga para ulama serta para mubalig dan juga du'at. Nah, kita berada di atas kenikmatan ini ya, ba'dallah, tentunya setelah hidayah Allah. Ya, kemudian karena apa? Sebab keberhasilan dakwah. Ini semua menunjukkan ma'asyaral muslimin bahwasanya dakwah, seruan menuju kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dakwah menyeru at-tauhid kepada manhaj metode beragama yang benar, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian ayatnya dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berdakwah ikut di dalam memperjuangkan agama Allah, Al-Quran, Sunnah dan juga At-Tauhid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila rabbik. Serulah, berdakwahlah ila rabbik. Kepada apa? Allah Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang 125, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika. Serulah, berdakwalah menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah wal maw'idhatil hasanah, dan juga dengan maw'idhah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusilah, debatlah mereka dengan cara yang baik. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, memerintahkan kita, ud'u, berdakwahlah. Nah, maka kalau itu sudah disebutkan dengan apa? Perintah, kalau dalam bahasa Arab, fi'il amr, ud'u, berdakwahlah, serulah, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, maknanya apa? Itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam, yakni kaum muslimin, kaum mukminin, untuk mereka semuanya apa? Berdakwah kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah menyeru kepada kebaikan-kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan juga melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Allah perintahkan umat Islam secara khusus. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, waltakum minkum ummatun. Hendaklah jadi di antara kalian umat, suatu kaum, jadi kaum muslimin, kaum mukminin, umat Islam, yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan untuk berdakwah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga menjauhkan, melarang dari perkara yang mungkar. Ayat-ayat ini ma'asyaral muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya dakwah merupakan perkara yang diperintahkan. Maka tidak boleh seorang mengatakan, "Oh, dakwah itu cuma untuk sebagian manusia." Tidak. Ud'u, Allah memerintahkan secara umum, serulah, berdakwahlah, wal takum minkum ummah, dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat, sekelompok manusia, kaum muslimin, yang yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi semuanya. Dan dengan sebab dakwah menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan melarang perkara yang mungkar dan juga perkara yang jelek, suatu umat, suatu generasi, dia akan disebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian itu khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di hadapan manusia, dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian mau memerintahkan kepada yang baik, berdakwah, menyeru, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dakwah itu adalah perkara yang wajib, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara keutamaan bertakwah yaitu menjadi sebaik-baik umat. Sebaik-baik generasi. Kalau ingin kita adalah termasuk dari generasi yang baik yang ditakdirkan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semestinya kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, melarang dari kejelekan, kemungkaran, dan juga beriman kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ini ayat-ayat menunjukkan betapa pentingnya dakwah, dan itu merupakan kewajiban, bukan serta-merta dipangku, ya, diamalkan, dikerjakan oleh sebagian manusia saja, tidak. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara keutamaan seseorang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, menunjukkan sebuah kebaikan kepada yang lainnya, yakni berdakwah. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu binal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Man da'a, barang siapa mengajak, dalam riwayat lain mandalla, menunjukkan, mengajari, ya, sama itu semua bimakna apa? Dakwah. Karena maknanya dakwah apa? Menyeru, mengajak. Kata Rasulullah SAW, man da'a, siapa yang mengajak, dalam riwayat lain mandalla, menunjukkan, mengajari, na'am, ila hudan, kepada sebuah petunjuk, kepada sebuah kebaikan, kepada sebuah amalan saleh. Ya. Kana lahu minal ajr, maka baginya pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, pahala orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang mengikuti hidayah dan kebaikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka yang ikut mengamalkan, ikut berbuat kebaikan dan amalan saleh tersebut, syai'an, sedikit pun. Kita menunjuki kepada seseorang sebuah kebaikan, cara wudhu misal, itu juga disebut sebagai apa? Dakwah, mengajak kepada kebaikan, kepada amalan saleh, ilal khair. Nah, lalu ternyata orang tersebut tabi'ahu, mengerjakannya, mengikutinya. Maka apa? Kana lahu mithlul ajri, baginya pahala apa? Wudu tersebut. Nah, mengajari orang sholat, mengajak orang untuk apa? Sholat, untuk mengikuti pengajian. Maka pahala orang tersebut di dalam mengaji, di dalam sholat, di dalam berwudu, dan sekian banyak kebaikan masuk ke dalam apa? Dakwah ini, dalam keutamaan ini. Orang yang mengajak tersebut, orang yang menyeru tersebut, orang yang berdakwah tersebut mendapatkan pahalanya. Makanya tidak kita dapati, barakallahu fikum, orang baik di kalangan agama Islam, ya, tokoh-tokoh Islam, kecuali mereka semuanya mengajak, menyeru, berdakwah kepada Islam, kepada kebaikan. Kenapa? Hum ya'rifuna fadaila da'wah, karena mereka tahu betul keutamaan-keutamaan berdakwah, menyeru. Nah, dapat pahalanya orang yang apa? Mengikuti, yang mengamalkan. Barakallahu fikum. Ya. Misal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan hadis sekian banyak, lalu kita baca pada malam hari ini. Ya. Panjenengan semua mendengarkannya dan ikut mengkaji, ikut bersemangat mendengar hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, bayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sangat banyak. Barakallahu fikum. Makanya hadis ini sebenarnya sudah cukup untuk mendorong, memotivasi kita semuanya untuk tidak sungkan, tidak bermalas-malasan, atau tidak pasif di dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Sekecil apapun itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, serukan kepada manusia, dakwahkan kepada manusia, minni apa yang datang dariku, walau ayah, meskipun hanya satu ayat. Satu ayat itu ternyata dibaca kepada orang yang kita seru, yang kita dakwahkan, yang kita ajari. Dibaca satu hari, satu kali, besok dibaca terus. Ternyata dia juga mengajarkannya kepada anaknya, kepada istrinya. Maka orang yang mengajarkan, menyampaikan satu ayat tadi juga mendapatkan pahala tersebut. Itu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan besarnya keutamaan dakwah. Sehingga ma'asyaral muslimin ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jalan dakwah, jalan menyuruh kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada manhaj yang benar, manhaj yang sahihah, itu merupakan jalannya para nabi dan juga jalannya para rasul serta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadihi sabili," inilah jalanku, inilah hidupku. Apa itu? "Ad'u ilallah," aku menyeru, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada at-tauhid, berdakwah kepada Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin, tentunya di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan juga orang-orang yang mengikutiku. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah jalannya para nabi, para rasul, dan juga jalannya orang terbaik di umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Katakan wahai Muhammad, katakan. Agar apa? Agar diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ad'u ilallah, menyeru, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau, nah, sebagaimana dalam ayat ini, ala basiratin, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasannya dakwah beliau adalah amalan jama'i, amalan yang tidak dilakukan oleh satu orang. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani," saya dan juga orang-orang yang mengikutiku. Menunjukkan bahwasannya dakwah itu bukanlah amalan sendiri-sendiri, tetapi amalan apa? Jama'i. Amalan yang dilakukan oleh banyak manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan, pilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabuhu, para sahabatnya yang membantu, yang bersama-sama melakukan dakwah. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan mengucapkan ana wa manittaba'ani, aku dan juga yang mengikuti diku. Siapa yang pertama kali mengikuti Rasulullah SAW? Para sahabat. Maka Rasulullah SAW tidak hanya beliau sendiri, tetapi juga bersama para sahabatnya yang menyeru, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dakwah ini adalah amalun jama'i, perkara yang dilakukan ya oleh banyak manusia. Makanya mubaligh dai itu tidak satu dua, tetapi apa bah? Banyak doa, banyak di sini ada banyak, di sana ada banyak, di negeri Arab ada banyak, di Eropa juga ada banyak. Ya. Para ulama juga tidak satu, tetapi banyak. Barakallahu fikum. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya yang namanya dakwah merupakan amalan jama'i yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak mungkin sendiri. Nah, tidak mungkin. Bahkan sampainya ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didakwahkan oleh siapa? Para sahabat. Iya. Dari para sahabat dilanjutkan, didakwahkan kepada siapa? Murid-muridnya. Siapa itu? Para tabi'in. Dari tabi'in ditularkan, didakwahkan, diserukan kepada murid-murid mereka. Atba'ut tabi'in. Hingga akhirnya para a'immah. Al-imamu Abu Hanifah, al-imamu Malik, al-imamu Syafi'i, dan juga al-imamu Ahmad. Hingga akhirnya sampai kepada kita. Itu semuanya melalui jalan dakwah. Barakallahu fikum. Dan mereka semuanya bersama-sama. Banyak manusia jama'i. Nah. Sehingga, walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya kaum mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Naam. Yang diperintahkan untuk menyeru, yang diperintahkan untuk berdakwah, kita semua ini adalah ikhwah, bersaudara. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berdakwah? Orang-orang mukmin. Dan siapa yang akan menjalankan dakwah sebagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum mukminin. Dan walhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntut diberi kewajiban untuk berdakwah, kita semuanya ini bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu ikhwah, mereka bersaudara. Ini adalah nikmat. Ya. Kita harus berdakwah. Ya. Yang namanya dakwah itu adalah amalan jama'i, amalan yang dilakukan oleh banyak orang, tidak satu-satu. Dan kita sebagai orang mukmin yang diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyuruh kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin kita telah dijadikan ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini bersaudara. Sehingga mudah. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian di tali Allah Subhanahu wa Ta'ala jami'an, seluruhnya dari kalangan kaum mukminin. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai berai, berpisah. Wadzkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah, sebutlah nikmat-nikmat Allah alaikum atas kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian itu bermusuh-musuhan sebagai musuh, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhwanan, menjadi bersaudara. Nah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan sungguh kalian itu sebelumnya sudah berada di depan jurang neraka. Fa anqadakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Di sini syahidnya ma'asyaral muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menjadi bersaudara sebagai seorang mukmin, seorang muslim, orang yang beriman, itu merupakan nikmat dari Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ikhwanan, menjadi bersaudara. Nah, maka persaudaraan kita sesama seorang muslim, sesama seorang mukmin, orang-orang yang beriman, sama-sama ingin berada di jalannya para rasul alaihi musallatu wassalam. Ya. Naam. Lalu kita menjadi ikhwan, bersaudara, itu semata-mata apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya, naam, nikmat persaudaraan, nikmatul ukhuwah, ya, nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah itu tidak akan mungkin bisa diupayakan oleh manusia. Ya, karena itu nikmat siapa? Allah. Meskipun manusia mencoba memberikan seluruh harta yang ada di seluruh dunia untuk melembutkan, menyatukan hati orang-orang mukmin, tidak akan pernah bisa. Karena apa? Binikmatihi ikhwanan. Kita menjadi bersaudara itu semata-mata karena nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Seandainya engkau infakkan, engkau belanjakan, "ma fil ardi jami'a," apa yang ada di seluruh bumi ini dari harta-harta, "ma allafta baina qulubihim," kalian tidak akan pernah bisa melembutkan, menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan dan menyatukan hati-hati mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah lah kalian menjadi bersaudara. Barakallahu fikum. Nah, dan persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bainal mukminin, di antara orang-orang mukmin, al muslimin, di antara orang-orang muslim, merupakan persaudaraan yang sangat luar biasa. Bukan ukhuwah, bukan persaudaraan yang sepele. Bahkan persaudaraan ukhuwah di atas Islam, di atas iman, barakallahu fikum, itu lebih kuat daripada persaudaraan bil ansab, dengan nasab. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menggambarkan persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seorang mukmin tanpa mukmin yang lainnya, ya, itu adalah sebuah bangunan yang mudah untuk roboh, karena tidak apa, dikuatkan dengan bagian yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al mukminu lil mukmini kal bunyan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kal bunyan, seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Ya, tembok satu dengan tembok yang lainnya saling apa? Saling menguatkan. Ya, tembok cuma satu saja, tidak ada tembok yang lainnya, barakallahu fikum, dia akan mudah untuk dirobohkan. Ya suddu ba'duha ba'dhon. Nah, ba'duhu ba'dhon. Satu bagian dengan yang bagian lainnya, ya suddu, saling menguatkan. Barakallahu fikum. Ini orang mukmin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana persaudaraan ukhuwah di atas Islam, di atas iman ini saking urgennya, saking pentingnya, ya, saking kuatnya, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan persaudaraan ukhuwah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ka jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim." Matsalul mu'minin, permisalan seorang mukmin dalam persaudaraan, dalam ukhuwah mereka, fi tawaddihim, di dalam berkasih sayang, wa tarahumihim, dan juga di dalam memberikan rahmat, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu badan yang satu. Idastaka minhu adwun, apabila salah satu anggota badan tersebut merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul a'dha bisahari wal huma. Kalau ada satu yang sakit, dia akan mengundang bagian tubuh yang lainnya, seluruhnya, bisahar, tidak bisa tidur, wal huma, dan juga ikut demam. Tangannya yang jatuh keserempet, seluruh badan ikut meriang. Nggih napa nggih? Iya. Disuntik badannya, satu badan ikut panas. Sama-sama bisahar, enggak bisa tidur. Itu semestinya seorang mukmin, seorang muslim. Jadi ukhuwah persaudaraannya seorang muslim dengan muslim yang lainnya sebegitu dekatnya, sebegitu saling menguatkannya, sebegitu saling apa? Barakallahu fikum, saling melindunginya, saling menyempurnakannya, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti satu anggota tubuh. Enggak bisa tidur, sama-sama ikut merasakan panas, padahal bisa jadi yang sakit adalah apa? Kakinya. Naam. Barakallahu fikum. Maka ma'asyara al-muslimin ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan dan ukhuwah yang seperti ini, naam, sudah semestinya kita semua jaga, kita semua syukuri. Ya, karena itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Naam. Dan adalah ukhuwah, persaudaraan di atas Islam, di atas iman, yang walhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita berada di atasnya ini, memiliki sekian banyak faedah dan juga manfaat. Nah, karena ukhuwah dan persaudaraan ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang muslim satu dengan yang lainnya dituntut oleh syariat ini untuk saling meringankan ketika mendapatkan musibah. Apa balasannya? Allah akan ringankan dia di dunia dan di akhirat. Kita dituntut untuk membantu sesama muslim. Apa balasannya? Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seorang hambanya. Makana aunul abdi atau abal abdu aun akhi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas seorang hamba, maka na aunu al abdi ala akhi, selama pertolongan hamba tersebut diberikan kepada saudaranya. Ya. Dia meringankan, Allah akan ringankan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan di dunia dari seorang saudaranya yang muslim, Allah akan bebaskan dia kesulitan kelak pada hari kiamat. Allah balaskan dengan yang sesuai. Barang siapa menyembunyikan aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, kita dituntut dalam persaudaraan ini memberikan apa? Bantuan-bantuan, memberikan apa? Ya, perlindungan-perlindungan. yang dengan itu Allah akan balas sesuai dengan yang kita berikan. Ini menunjukkan apa? Manfaat ukhuwah persaudaraan Islam di dunia. Demikian pula barakallahu fikum, ketika kita berada di atas ukhuwah persaudaraan, di atas Islam, di atas iman, ya, ketika kita menjelang kematian, na'am, dan kita memiliki saudara-saudara kita yang di atas Islam, di atas iman, ya, saudara-saudara kita ini akan bermanfaat untuk kita dengan apa? Mentalkin. Karena kata Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang hendak meninggal, hendak wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu akan terwujud dengan adanya ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ditalkin gitu. Ini dengan itu menjadi sebab dakhalal jannah, seseorang masuk di dalam surga. Demikian pula ketika kita telah wafat, tubuh kita akan diurusi oleh siapa? Orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sama-sama berada di atas ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. Dan ini menjadi kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikannya, mengkafaninya, kemudian apa? Mensolatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan apa? Pahala balasan bagi orang-orang yang mau mengurusi saudaranya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tabi'a janazatan hatta yusalla falahu qirat." Barang siapa mengurusi jenazah sampai dia disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Ya. Dan ketika sampai di liang lahat, qiraton, dia mendapatkan dua qirat. Ditanya oleh para sahabat atau sebagian sahabat, "Wa ma qirat? Apa itu qirat?" Kata Rasulullah SAW, "Mithlu jabalil Uhud." Pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Ya. Ini ukhuwah Islamiyah imaniyah yang manfaatnya terus dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia hidup, ketika dia hendak mati, ditalkin, bahkan setelah dia mati. Didoakan di dalam salatnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah. Ya, didoakan. Itu yang bermanfaat bagi seorang mukmin. Bahkan ketika seorang mukmin telah dikuburkan dalam makamnya, seorang mukmin muslim yang lainnya di atas ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, masih bisa bermanfaat bagi saudara yang dikubur dengan mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dia di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, istighfiru li akhikum wassalullaha lahu tasbit bitasbit. Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah kepada Allah at-tasbih, keteguhan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ini manfaat yang sangat besar. Ya, ketika seorang berada di atas ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang mereka saudara semuslim, saudara di atas Islam, di atas imannya tersebut mengetahui apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Dan di antara manfaat ukhuwah yang baik ini, ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah ini, barakallahu fikum, ya, adalah kemanfaatannya di dalam bersama-sama berjuang untuk mendakwahkan kepada manusia at-tauhid, mendakwahkan kepada manusia Al-Quran, As-Sunnah, dan juga manhaj yang baik, dakwah al-sunnah, dakwah salafiyah. Ya, ukhuwah ini bisa dijadikan. Karena apa? Karena memang dakwah itu barakallahu fikum membutuhkan kebersamaan, membutuhkan persaudaraan bersama-sama. Jangankan kita yang lemah, yang dhaif, yang bodoh, adalah Nabiullah Musa alaihi salam, seorang nabi pilihan, seorang rasul kalimur rahman yang diajak bicara langsung oleh Allah Ar-Rahman subhanahu wa taala, juga meminta kepada Allah seorang partner, seorang teman, seorang saudara untuk bersama-sama berjuang di atas dakwatu tauhid. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Thaha, waj'al li waziran min ahli, ya Allah jadikanlah pembantu untukku min ahli, dari keluargaku, dari saudaraku, Haruna akhi, Harun saudaraku, usdud bihi azri, kuatkanlah atau teguhkanlah kekuatanku bi dengan adanya Harun wa asrikhu fi amri, dan jadikanlah dia ikut serta di dalam urusanku untuk berdakwah. Jangankan kita, Nabi Musa saja membutuhkan partner untuk berdakwah, berjuang. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kelebihan dan kebaikan serta keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala tetap pilihkan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, untuk membantu bersama-sama dengan beliau berjuang dan berkorban di atas dakwatut tauhid, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dakwah itu butuh kebersamaan, butuh persaudaraan, butuh ukhuwah. Barakallahu fikum. Naam. Maka jangan sampai di dalam dakwah ini, dakwatut tauhid, dakwah Al-Qur'an was sunnah, dakwatu ahlus sunnah, dakwatus salafiyah, terjadi kerenggangan, keretakan, bahkan perselisihan. Karena dengan adanya perselisihan, kerenggangan, pertikaian di dalam dakwah, di dalam ukhuwah, barakallahu fikum, itu menjadi sebab kita ciut, kita menjadi lemah, dan menjadi sebab hilangnya kekuatan dakwah, kekuatan ukhuwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa athi'u Allah wa rasulah, taatilah Allah dan rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian bertikai, janganlah kalian bercerai-berai, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, sehingga kalian menjadi ciut, menjadi lemah, wa tadhhaba rihukum, dan menjadi hilang kekuatan kalian. Jadi sebab perpecahan itu lemahnya dakwah, lemahnya ukhuwah, dan menjadi sebab dakwah menjadi ciut. Wasbiru, kata Allah, tetapi bersabarlah menghadapi dakwah dan juga masalah-masalah dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Innallaha ma'as sabirin, Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka bersabar di atas dakwah, bersabar di atas ukhuwah, barakallahu fikum, agar tidak hilang kekuatan kaum muslimin, tidak pula kaum muslimin menjadi ciut. Naam. Dan terakhir, ma'asyara al-muslimin wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam dakwah ini, naam, tidak semestinya kita ya minder, berkecil hati, ya aduh siapa saya, tidak, semua harus mengambil bagian dalam dakwah ini sesuai dengan kemampuannya, ya, mampunya membuat apa pamflet, bikin pamflet, mampunya men-share apa faedah dengan WA, di-share, atau bahkan perbuatan yang mungkin sepele di hadapan manusia nata apa ini mik, tapi itu juga mendapatkan apa pahala orang yang berdakwah. Jangan pernah apa mengecilkan diri sendiri, ya menganggap diri kita ini siapa, tidak, semua harus ambil bagian di dalam dakwah yang sangat besar. Telah kita sebutkan keutamanya tadi. Dan ta'awun dalam dakwah ini, barakallahu fikum, ya, seperti memberikan minum, naam, ya, walaupun sudah mau adzan, itu termasuk dari apa? Ambil bagian di dalam dakwah, pahala besar menanti. Nah, jangan menjadi orang yang nyun sewu, pelit di dalam materi, pelit di dalam memberikan waktu luang, pelit di dalam memberikan tenaga, tidak mau berjuang di atas dakwah. Itu akan menjadi sebab kita akan tersingkirkan di dalam dari dakwah ini, barakallahu fikum. Tidak mau ikut andil, mungkin walaupun cuman markiri motor, menata motor, membersihkan masjid, ikut memberitahu yang lain. Kalau kita sama sekali tidak mau bergerak, wal iyadzu billah, nikmat dakwah, nikmat ukhuwah ini akan dicabut dari kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan pilihkan, gantikan dengan orang yang lebih baik. Adapun dakwah akan tetap jalan. Bukan dakwah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh terhadap dakwah, karena dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang fuqara, Allahul Ghani, Allah yang Maha cukup dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-38 menyatakan, "Ha antum haula, kalian itu adalah tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Adalah orang-orang yang diseru, yang diajak, yang didakwahi untuk menginfakkan, membelanjakan harta kalian di jalan Allah. Faminkum may yabqalu, maka di antara kalian yang diseru di jalan Allah tersebut, faminkum may yabqalu, di antara kalian ada yang bakhil, ada yang pelit, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, diam pasif. Bakhil di sini bukan hanya bakhil apa? Materi. Enggak mau pula untuk apa? Untuk memberikan waktunya, tenaganya. Ya, enggak mau dia. Wa may yabkhul fa inna may yabkhulu an nafsihi, kata Allah, barang siapa bakhil, maka sejatinya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Enggak mau berjuang berkorban di dakwah. Ya, maka sejatinya bukan dia pelit kepada dakwah, tetapi dia pelit untuk dirinya sendiri. Naam. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha cukup, tidak butuh kepada kalian semua. Demikian pula dakwah. Wa antumul fuqara, dan kalianlah yang butuh, fakir terhadap dakwah ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, seandainya kalian berpaling pergi dari dakwah ini, barakallahu fikum, yastabdil qauman ghayrakum, Allah yang akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, yang kaum orang tersebut itu tidak semisalkah kalian. Maka kitalah yang butuh dengan dakwah ini, barakallahu fikum. Dan kita di dalam berdakwah harus menguatkan, menjaga ukhuwah, agar kita bisa bersama-sama, tidak hilang kekuatan kita. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk selalu bersama-sama berjuang, berkorban demi dakwah, agar kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, meskipun dianggap remeh oleh manusia, ketika kita menjalaninya dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi kebaikan yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ukhuwah Islamiyah, imaniyah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas dakwah tauhid, dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.